tampan berseri. Bersih hati jujur adalah sikapmu, dia Mustafa, Rasul mulia, Muhammad namanya. Sungguh manis oh senyummu, indah akhlak juga budi pekertimu. Rasulullah, engkau kekasihku, engkaulah imamku. Oh Rasul, romantisnya cintamu kepadaku, indah terukir namamu di dalam kitabku. Selalu bersabar menjadi pedoman utama di hidupmu. Oh Rasul, sungguh manis lembaran kasih cintamu, bukan persis novel mula benci jadi rindu. Kau Rasul tercinta, ya Ahmad Rasulillah, aku sang kasih Rasul cintaku. Sungguh sweet engkau mencintaku, bila lelah engkau baring di jilbabku. Seketika engkau merayuku, mencubit hidungku. Oh Rasul, romantisnya cintamu kepadaku, indah terukir namamu di dalam kitabku. Selalu bersabar menjadi pedoman utama di hidupmu. Oh Rasul, sungguh manis lembaran kasih cintamu, bukan persis novel mula benci jadi rindu. Kau Rasul tercinta, ya Ahmad Rasulillah, Rasul, romantisnya cintamu kepadaku, indah terukir namamu di dalam kitabku. Selalu bersabar menjadi pedoman utama di hidupmu. Oh Rasul, sungguh manis lembaran kasih cintamu, bukan persis novel mula benci jadi rindu. Kau Rasul tercinta, ya Ahmad Rasulillah, aku sang kasih Rasul cintaku.